الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Bapak Ibu, insya Allah saya akan rutin nanti di sini mulai bulan depan untuk ngaji At-Tadhkirah, yaitu kitab At-Tadhkirah Rihlah Ilal Maut. At-Tadhkirah, satu rihlah menuju kepada alam akhirat, karya Imam Al-Qurtubi. Cuma saya ingin membahas kitab yang sedang ada di tangan Bapak Ibu kurang lebih 2 kali atau paling lambat 3 kali pertemuan. Hadirin sekalian, dibuka kitabnya. Langsung saja di mukaddimah. Allah berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya di antara kalian itu ada sekelompok umat, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ini penting kita catat, dan kalimat Al-Quran ini sangat kuat, ilal khair, karena sekarang ini banyak da'i yang mengajak kepada keburukan, kepada syubhat, yang banyak terkenal sekarang ustaz ahli syubhat. Ya, orang kan di Indonesia ini kan paling fanatis Syafi'i, dengan mengatakan ini Syafi'i selesai. Bukan dibiasakan ini loh Quran Sunnah. Iya. Jadi orang juga awam, apalagi mudah terkecoh. Maksud sih Imam Syafi'i menentang Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya pasti benar. Udah. Padahal Imam Malik mengatakan, "Kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadal qabr." Setiap orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah. Bukan hanya Allah mengatakan yad'una ilal khair, mengajak kebaikan, yang tidak lain adalah kebaikan Islam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun, itulah orang yang sukses. Kurang nunnya di situ ke ini ya. Oke. Dari sini umat Islam itu punya kewajiban utama pertama apa? Belajar, beramal, berdakwah. Belajar. Ngikuti enggak nih, Pak? Kayaknya bengong-bengong aja. Nyambung enggak? Nyambung. Ibu-ibu? Kayaknya masih adem ya. Belajar, beramal, berdakwah. Dan yang keempat, sabar dalam berdakwah. Karena gak ada ceritanya dakwah itu enak. Kalau ada orang bilang jadi ustaz, jadi dai itu enak, itu berarti gak paham dakwah, tujuan dakwah, dan resiko dakwah. Dan ujung-ujungnya nanti lebih mengenalkan dirinya daripada Islam. Cari ketenangan. Tidak. Karena lihat para rasul, para nabi, ada yang hidup enak kaya. Nabi Yazid, nabinya tiga, pengikutnya satu, hebat gak? Nabi Nuh 950 tahun dapat empat pengikut. Bahkan hadirin sekalian, namanya dakwah itu pasti dimusuhi orang, dan dai itu pasti punya musuh. Itu harus dicatat besar. Ada sebagian orang yang pengen anaknya masuk sekolah agama Libya Madinah, itu persepsinya itu salah yang dibangun. Wow, jadi ustaz terkenal enak. Enak apanya? Enggak ada. Bahkan kalimat per kalimat yang kita sampaikan itu nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban. Fatwa, coba lihat. Man uqtiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang nanggung yang luari. Berat enggak? Tapi agama ini harus didakwahkan, kalau enggak hilang. Makanya sering saya katakan di mana-mana, agama itu dapat pemeluk, bukan semata-mata benernya. Tetapi yang lebih daripada itu, sukses didakwahkan enggak? Kalau dakwahnya itu gagal, walaupun agama itu benar, enggak dapat pengikut. Bahkan agama ini bisa hilang. Makanya Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Jamin enggak? Ada enggak jaminannya di Quran? Enggak ada. Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Islam enggak akan hilang di Indonesia. Enggak ada. Malah sebaliknya, sejarah membuktikan Islam yang sudah berkuasa di Andalusia itu hilang. Padahal sudah berkuasa kurang lebih 800 tahun. Hilang. Ini masuk dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 75, diusir dari Eropa tahun 879, berapa? 800 tahun lebih. Sekarang tinggal berapa persen? Mas, ada yang pernah ke Andalusia enggak? Ada yang pernah jalan-jalan ke Spanyol enggak? Belum. Portugis? Ana sudah hampir 10 kali. Portugal. Purwokerto Tegal. 10 kali ana ke sana. Nah, Islam di sana tinggal hanya 1%. Masjid, peninggalan-peninggalan Islam tinggal jadi museum. Gak usah jauh-jauh, Campa. Sebagai sumber para da'i yang datang ke Jawa. Sunan Ampel dari Campa, Maulana Malik Ibrahim dari Campa, hampir. Wali-wali itu datang dari sana. Bahkan berabad-abad dikuasai oleh raja-raja Islam. Campa terkenal, yang letaknya antara Vietnam dengan Kamboja. Sekarang berapa persen? Tinggal 0.5%. 0.5% pun umat Islam di sana sudah tinggal identitas, enggak ngerti Islam. Karena berabad-abad dilarang untuk belajar Islam. Seperti di beberapa negara yang dulu di bawah Soviet, melihara jenggot aja di penjara, kadok cingkrang di penjara, ngaji aja di penjara. Komunis. Seperti di Cina, Pak, orang itu baru boleh belajar Quran abata itu setelah umur 60. Ya kan? Ya kalau nyampe 60 kan enggak, lewat. Enggak boleh. Itu badan hanya belajar abata. Apalagi belajar begini. Sholat aja didaftar. Dan mereka yang sudah didaftar, sholatnya sudah ditentukan. Masjid ini, masjid lain enggak boleh. Makanya ketika Jumat itu ada polisi khusus untuk jagai orang sholat Jumat. Itu. Dan yang boleh sholat ke masjid itu rata-rata umur di atas 50. Di bawah 50 enggak boleh ke masjid. Tuh. Ini fakta. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita dapetin kondisi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Bada'al Islam ghoribah. Islam dulu dimulai dengan keterasingan. Cuman keterasingan ini akhirnya berakhir dengan kejayaan. Ya, keterasingan yang akhirnya membuahkan kemenangan. Wa sayaudu ghariban kama bada, Islam itu akan mulai terasing. Namun keterasingan yang kedua ini membuahkan apa? Pecah belahnya umat. Di mana sekarang ini terjadi lepasnya agama dan perubahan total sampai orang Islam itu sudah lupa Islamnya. Bukan hanya lupa, memusuhi agamanya. Ini yang lebih ngeri. Ya. Masuk aja sini, Pak. Sini kosong, Pak. Mas. Sini aja, Mas. Yang sebelah sini nanti ada hadiahnya. Yang situ enggak ada. Ya. Nah, itu. Malah sekarang gini, Pak, anehnya orang yang memusuhi Islam dikatakan itu pembela Islam, yang membela Islam dikatakan memusuhi Islam. Itu yang terjadi. Dan yang paling terparah, karena umat tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis, ya, mereka banyak lupa Islam, bukan hanya lupa, memusuhi Islam, sehingga kondisi mereka lemah. Ya, antum bisa lihat kenapa lemah. Surat Al-Anfal ayat 46 di buku halaman Romawi 11. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih, akhirnya gagal, akhirnya lemah. Nah, kenapa hadirin sekalian orang itu memusuhi agamanya sendiri? Simpelnya karena bodoh terhadap din. Karena watak orang bodoh itu, kata para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, wal juhala'u a'da'ul ulama. Dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuh ulama. Dan Islam itu indah, Islam itu nikmat. Tetapi kenapa umat Islam banyak tidak merasakan kenikmatan beragama, kenyamanan beragama. Bahkan sekarang ini muncul sikap orang beragama itu susah, orang beragama itu tertekan, orang beragama itu gak enak. Itu kenapa? Karena jawabannya simple, mereka tidak ridha terhadap dinul Islam sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lepas. Makanya Rasulullah mengatakan zaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Makanya muncul tadi kelompok yang memusuhi Islam karena kebodohannya, yang kedua kelompok yang merasa tertekan, merasa disusahkan agamanya karena tidak ridha terhadap dinul Islam menjadi agamanya. Agama Islam cuman KTP, Allah cuman jadi polesan dikir di lesan. Anehnya sambil dikir maling, sambil dikir nyopet. Alhamdulillah habis minum khamar. Seperti itu. Wabil Islam ini wa Muhammad, wabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiya. Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam satu bahasan yang mengerikan. Antum lihat halaman Rawami 14. Ada statement, ada pernyataan seorang cendekiawan Badi'ul Zaman. Di situ dikasih garis bawah, negeri-negeri Islam sedang hamil dan suatu hari nanti akan melahirkan ateisme. Masya Allah, betul Pak. Jadi sekarang ini muncul negara mayoritas Islam yang kropos, yang hanya bangga dengan mayoritasnya, tidak bangga dengan Islamnya. Akhirnya Islam di dirinya pelan-pelan hilang, diawali dari enggannya mempelajarinya, jauhnya mempelajarinya. Orang hanya dikembalikan kepada ucapan tokoh, bukan ucapan Allah dan Rasulnya. Dan yang lebih parah lagi, da'i-da'i ahli subat ini banyak bermunculan yang menyebarkan permusuhan terhadap Al-Quran dan Sunnah di tengah umat. Lama-lama apa? Hilang. Sekarang antum cek aja bapak ibu sekalian ngaji di kajian-kajian umum yang ditonjolkan apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ngantuk dijamin. Kajian mereka lucu, cerita horor, kalau enggak sambil bawa kita. Itu isinya. Bahkan di Jawa Timur itu ada ustaz kemana-mana bawa kita. Udah tua. Kalau tua kan pastinya nyanyinya apa? Begadang jangan begadang. Kan itu dong. Roma-irama. Itu bangga. Wah. Ini ustaz dakwah dan satria bergita, nada dan dakwah. Iya. Inilah hadirin sekalian tasabbuh yang paling parah. Umat Islam meniru ahlul kitab apa? Ibadah sambil nyanyi, nyanyi sambil ibadah. Ibadah dinyanyikan, nyanyi diibadahkan. Ini yang paling parah. Apa sekarang ibadah yang enggak dinyanyikan? Mau sholat nyanyian, ya enggak? Lir ilir, lir ilir, tandure wusumilir, nyanyi. Ya, cuman kadang-kadang dioplos sama, nah ini Pak, akhir-akhir ini ada kuliran Islam anti-Arab memunculkan Islam Nusantara. Yang saya endus, Islam Nusantara ini lahir dari perutnya Syiah sama liberal. Jadi liberal ini kawin mut'ah sama syiah, melahirkan anak haram Nusantara. Iya betul, saya gak aneh. Kenapa? Karena Islam liberal ini kan sudah merangsak dengan masif di kalangan elit. Elit pejabat, elit politik, elit pengusaha, dan hampir kena. Yang belum adalah merangsak ke akar rumput. Kalau dia pakai merek liberal gak laku. Wong liberal aja gak paham apa kalimat apa itu. Itu coba ceramah tentang liberalis, mas, panganan apa itu. Tapi dipasarkan dengan Islam Nusantara yang setengah-setengah dibumbui, ada Islam yang mirip-mirip dengan mereka, mendukung selamatan, tahlilan, nyekar dan yang lainnya di sana, sambil diembuskan anti Arab, anti Arab yang sebetulnya anti Islam. Maka ujung-ujungnya apa? Liberal. Makanya lucu orang anti Arab. Nabinya bahasa nabinya Arab. Sahabatnya Arab. Qurannya bahasa, hadisnya bahasa Arab. Haji juga kemana? Ke Gunung Kerinci. Itu. Abu Bakar dari mana? Gunung Kidul. Enggak loh, Arab. Jadi sebetulnya adalah anti Islam. Pak, sejelek-jeleknya orang Kristen Katolik enggak pernah mencela Vatikan. Sejelek-jeleknya orang Hindu enggak pernah ngomongin negatif India. Iya, iya. Tapi ini aneh. Dan hadirin sekalian, yang mereka maksudkan, mereka supaya tidak lagi memegang Islam murni, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan merek anti-Islam yang ditongolin anti-Arab. Itu. Kalau sekarang anti-Arab, Arab mana? Wah, karena Arab jenggotan. Cek sekarang di beberapa daerah negara Arab, Turki, dari mana, Kuwait, Bahrain, Qatar, banyak kok orang-orang Arab yang sudah nyukur jenggot. Iya enggak? Banyak. Oh, jilbab panjang cadar, lihat sekarang di Bahrain, di Qatar, di Emirat, banyak yang sudah enggak pakai jilbab, enggak pakai cadar. Apa yang antum maksudkan Arab tidak lain adalah Islam. Akhirnya melahirkan kelompok anti-Islam, dan kalau sudah anti-Islam apa? Ateis. Ini Badi'uz Zaman yang diomongkan sudah benar, padahal beliau ini ngomong belum lama. Negeri-negeri Islam sedang hamil dan suatu hari nanti akan melahirkan ateis. Apa itu ateis? Tidak harus dia itu anti-Tuhan, anti-agama. Intinya anti-Islam. Dan itu gerakan apa? PKI. Anti-Islam itu PKI. Yang PKI itu apa? Ateis. Udah. Dan negeri-negeri Eropa juga sedang hamil dan suatu hari nanti akan melahirkan Islam. Dan masya Allah, Pak, sekarang ini di negara-negara Eropa orang masuk Islam itu dengan masif. Gereja-gereja itu sudah lama dijual karena gak ada penghuninya. Anak ke Jerman tahun 2004 aja itu banyak gereja yang sudah ditawarkan. Bahkan mereka ngeluh kepada kagum dengan jamaah Jumatnya umat Islam yang membludak banyak. Apalagi antum kalau punya kesempatan ke Hamburg, itu kanan kiri kalau Jumat itu, Pak, penuh dengan orang kaya di Jakarta keluar dari sholat. Cuman sayangnya untuk masuk ke area masjid itu wajib melalui apa? Area prostitusi. Dan subhanallah, antum cek betapa kebencian Islam. Hampir di masjid-masjid besar di seluruh negara-negara kafir itu dikelilingi prostitusi. Ya. Di Hong Kong ada masjid besar sekali, kelilingi. Itu juga. Dan banyak gereja yang dijual. Sampai heran, kita itu untuk ngumpulin setahun sekali Natal, memenuhi gereja ini gak bisa. Walaupun sudah mendatangkan artis terkenal dari Amerika, ente pakai apa? Artis gak ada. Kok bisa kumpul ya? Heran mereka. Inilah yang membuat mereka itu memusuhi Islam. Jadi orang kafir itu memusuhi orang Islam dua. Orang Islam yang taat beragama, orang Islam yang cerdas. Keduanya menakutkan mereka. Cerdas karena takut membuat teknologi yang menyaingi mereka, akhirnya mengalahkan mereka. Taat mengalahkan mereka juga dua-duanya. Kamu harus paham. Dan yang paling potensi semua di Indonesia. Makanya Indonesia itu jadi target. Dihancurkan dengan narkoba, dihancurkan dengan apa? LGBT, dihancurkan lagi pokoknya S5 sinema. Yang sekarang ini orang dengan ibu-ibu yang sudah ngaji aja ke sinema, iya enggak, Bu? Iya, betul. Kok enggak ngomong loh. Kenapa? Karena digiring dengan kayak ada film Islami, apalagi mengomentari ustaz. Ingat? Contoh film Ayat-Ayat Cinta jilid kedua. Bludak yang nonton semua muslim taat. Terus Rodian, loh, kok tahu Ustaz? Ya, teman saya kan. Dengan demikian hadirin sekalian, sinema menjadi alat terbaik sekarang untuk menghancurkan generasi muslim. Mereka sudah tidak tertarik lagi datang ke masjid, tetapi senang ke gedung film. Padahal enggak ada ceritanya orang dapat hidayah di gedung film itu di mana cerita. Hidayah itu Quran Sunnah, bukan gedung film. Yang S kedua adalah smoking. Kalau orang Islam Indonesia ini yang rokok 100 juta, minim sehari itu 10 ribu aja, itu 1 triliun uang kaum muslimin dibakar. Anehnya pemilik rokok, pabrik rokok enggak ada yang merokok. Dan area yang paling sulit untuk merokok di mana, Pak? Bukan di bandara, bukan di rumah sakit, bukan di masjid, di pabrik rokok. Cari area smoking, sulit. Itu. Paham, rokok sendiri tahu bahaya. Itu. 5S yang ketiga adalah spot. Coba apalagi sekarang pertandingan bola dunia. Ini ujian internasional, bukan hanya ujian nasional untuk laki-laki. Seumur-umur jam 2 bangun untuk tahajud enggak pernah. Dibangunin bola bisa. Sebelum nonton bola wudu lagi. Ya Allah, lucu. Ada Pak. Masya Allah, ya. Ada mertuanya lihat menantunya wudhu jam 2 senang, ya Allah alhamdulillah menantu saya udah tobat dapat hidayah. Ternyata mau nonton bola, ya Allah. Iya, pikiran ngomong tajud dede. Itu udah gitu disiapin satu gelas cappuccino, rokok satu bungkus, jus samsu. Kalau bisa jangan sampai kedip karena takut pas gede pula masuk rugi. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. S yang keempat adalah apa? Song sing, lagu. Anehnya beberapa ustaz membenar-benarkan, menjustis. Inilah Ustaz Ali Subhat, ciri-ciri khasnya melegalkan apa yang sekarang ini diamalkan oleh orang dalam kondisi ragu-ragu. Kan sekarang begitu ustadz yang muncul. Orang ragu-ragu, maulid enggak ya? Boleh. Nih. Jadi watak mentalnya itu yakin dulu baru cari dalil, bukan cari dalil dulu baru ya. Yakin. Yakin musik itu boleh, dicariin dalilnya. Yakin maulid itu boleh, dicariin dalilnya. Yakin sekarang ini dikir berjamaah boleh, baru cariin dalilnya. Yakin bahwa nyekar ziarah kubur, boleh, cariin dalilnya. Seperti itu. Ini namanya Ustadz Ahli Syubhat, singkatan UWAS. Orang kadang-kadang kan awam itu kan dikecoh dengan yang penting qala rasul, dhaifnya enggak diurus, sahihnya enggak diurus, ya. Ini apalagi ada yang salian sekarang ini sosmed-medsos ini cukup menjadi raja dunia. Raja manapun itu bisa dikalahkan sama sosmed. Ya kan, raja dunia. Makanya saya sering weling wejang, tolong kalau mencari ilmu itu jangan lewat madrasah YouTube-iyah, wal Facebook-iyah, wal Twitter-iyah, wal Instagram-iyah. Kenapa? Karena madrasah ini, madrasah apa aja ada. Kurikulumnya ateis ada, sekuler ada, liberal ada. Apa aja dijual di barat? Apa? Toko besi? Apa aja ada? Peralon ada, semen ada, besi ada, racun tikus dijual. Dan putus-putus ilmunya. Antum baru aja dengar masalah kunut, boleh enggak? Udah gitu panas adem lagi dengernya. Potong lagi dengerin pemilu, politik. Habis politik, loncat lagi. Aduh, Allah di mana? Di mana-mana? Atau di aras? Habis lompat lagi, ya bahas kencing kucing. Habis lagi kencing gajah. Gitu. Putus-putus, lompat-lompat. Tapi beda dengan antum mencari ilmu. Namanya mencari nafkah. Kantornya datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor. Mencari ilmu, ilmunya datang ke rumah antum atau antum datang ke tempat majelis. Majelis, kalau di majelis itu satu kelebihannya, ilmunya runut. Membahas at-tazkirah, membahas bulughul maram, membahas tafsir Ibnu Katsir, membahas ratusul runut. Kemudian yang kedua, argumentatif. Seluruhnya disampaikan dengan argumen-argumen yang sahih. Kemudian dialogis, antum bisa komunikasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seluruhnya bisa kita konfrontasi secara ilmiah dan berdalil. Nah, yang tidak ada sama sekali di YouTube, oleh mungkin 1, 2, 3, 4 ini masih lah dikit-dikit 10%, 5%, 2%. Yang ini yang enggak mungkin ada. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji di antara mereka. Illa nazalat alimu sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaika. Diselimutin rahmah, dikelilingin malaikat. Enggak ada di YouTube. Dan antum kalau sudah enggak paham, bisa tanya sama YouTube. Mendingan ngaji di rumah Yuni, masih bisa nanya. YouTube enggak bisa. Terus kemudian kalau antum ngantuk, udah lewat. Apalagi kuota habis di tengah-tengah. Potong, enggak paham. Dan bahaya, separuh paham, mending enggak paham sama sekali. Terusnya, nanti nanya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah seks. Oh, LGBT, ini macam-macam. Ini memang. Akhirnya betul kata Badi'uz Zaman An-Nursi. Negeri-negeri Islam sedang hamil dan suatu ketik hari nanti akan melahirkan ateisme. Dan negeri-negeri Eropa juga sedang hamil, suatu hari akan melahirkan Islam. Yang anehnya sekarang ini Pak, buruk-buruknya Eropa Amerika sedang ditransfer ke negara-negara Asia Tenggara, negara berkembang. Coba antum lihat Pang. Itu dari mana? Eropa Amerika. Ya, saya ke Jerman tahun 2004 itu sudah ada Pang. Ya. Tapi Pang di sana itu rata-rata didominasi orang kaya. Yang frustasi enggak menemukan jalan hidup. Karena dandannya enggak murah. Untuk ke salon ini kan enggak murah itu. Terus ngecek kanan kiri. tuh kemana-mana bawa anjing di sono, di sini belum, ya. Itu temannya juga sama, ya, kan gitu. Di sono bawa anjing kemana-mana, nggak tahu di sini bawa dus kali ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sehingga kondisi yang terjadi sekarang membutuhkan istiqomah. Istiqomah. Ya, perusakan terjadi terutama dalam masalah istilah-istilah, ya. Istilah sekarang banyak mengkamuflase. Jadi, kesesatan itu laku di kalangan umat Islam karena dikamuflase dengan istilah yang Islami. Contoh, ya. Rentenir dikamuflase dengan apa? Bank Islam, bank syariah. Itu contoh aja dari salian si tambahan riba. Riba itu dikasihin bunga. Bunga kan enak. Siapa yang gak suka bunga? Di sini? Coba, yang gak suka bunga angkat tangan. Kok dikasih bunga mau gak tuh? Bunga melati, bunga kamboja, ya, bunga. Coba kalau dulu rentenir orang mungkin kaget. Sekarang finance, no, kan? Kan? Kenalkan Pak, saya namanya Dodi. Bapak kerja di mana? Saya adalah manager finance. Oh. Coba kalau kenalkan Pak, saya rentenir. Oh, bubar. Itu kan? Apalagi kenalkan Pak, saya lintah darah, ya. Mudah-mudahan Bapak bisa bersabar dengan saya. Pelacur apa? PSK, pekerja. Namanya aja pekerja. Boleh-boleh aja, maksud orang gak boleh kerja. Dan bisa ada SPI-nya, Serikat Pekerja Sek Komersial. Dan itu semua dikamuflase. Bahkan Islam yang sesat pun dikamuflase. Tahlilan yang bid'ah dikatakan dikir untuk mengirim pahala kepada orang mati. Oh, ya. Keren kan? Ulang tahun Nabi, Pak. Sekarang kita ulang tahun aja jelek kok. Ayo. Ulang tahun kesannya milih siapa? Mas, ulang tahun milih siapa? Non-Muslim. Pernah antum dapatin riwayat. Happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahu Muslim. Gak ada. Masuk mikir coba, Rasulullah ulang tahun itu loh Pak. Anda pernah mikir enggak? Patut enggak Rasul ulang tahun? Nih, karena dikamuflase dengan nama yang molek, indah, maaf, rokok yang beracun, mengandung 4.800 racun itu, menjadi laku karena apa? Dibungkus dengan bungkusan yang indah, ya enggak? Sama, ini dibungkus. Contoh aja, baca Al-Quran di kuburan dikasih nama apa? Khataman Al-Quran, untuk mengirim pahala kepada mayit. Semuanya istilahnya indah. Sholat bid'ah pada Rabu Jumat keempat Ramadan, namanya kafaratul lima fatani, untuk menebus puah ini, sholat-sholat yang bolong ditebus setahun itu sekali. Indah semua dikamuflase. Dari muamalah-muamalah yang tidak baik dikesankan di telinga enak didengar. Zikir berjamaah lo kan enak. Ya, begitu juga kelompok-kelompok. Ya, kelompok sekarang padahal dia menyebarkan kesesatan, ya, atas nama wasilah subuh. Wah, indah, keren. Syiah cinta ahlul bait, tuh kan indah semua tam. Jadi kalau antum sekarang hanya mendengarkan, melihat kamuflasenya, bungkusnya, cuman umum-umumnya saja, semuanya pasti mengecoh antum. Makanya disinilah seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah harus tebal ilmu, kuat ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah, supaya kita mengenali betul-betul yang menyimpang itu yang mana. Makanya betul kata para ulama, Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Kenali. Jangan cuma hanya lipstick, jangan cuma hanya tahu-tahu luar saja, tidak mendalam. Pak, namanya orang itu kalau hanya tahu, sekedar tahu, kan rata-rata gampang terkecoh. Tahu komputer, wah itu laptop. Kalau tidak tahu mendalam isinya, ya mereknya laptop bermerek bagus, ternyata isinya dirakit. Dan nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kalau orang itu ahli pengobatan, wah ini obat asli, ini obat palsu. Ahli spare part, mau ini kendaraan, ini yang ori, ini yang palsu, KW. Tahu. Makanya dari sinilah mulai belajar itu yang serius, yang benar, mengakar, mendalam. Jangan sampai gampang tertipu, dikatain gajah itu bentuknya kayak kipas, langsung percaya. Karena melihat memang begini-begini. Gitu kan. Ya. Dikatain, wah sekarang ini udahlah, ngaji itu kemana aja, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Emang sandal, Mas? Antum kalau ke masjid gampang lihat sandal yang buruk sama yang baik. Loh, kalau sekarang antum hebat seperti itu, mendingan antum duduk di sini. Anak tak pulang. Ya kan gitu. Mencari ilmu itu enggak gampang. Makanya para ulama Muhammad, di antaranya Muhammad ibn Sirin, sesungguhnya ilmu ini agama. Perhatikan, lihatlah dari mana. Karena untuk memilah-memilih, coba bayangin, Pak. Ada satu kelereng putih, disuruh antum nyari kelereng di antara 100 kelereng, 100 kesesatan yang menyebar di YouTube, di Twitter, di Instagram, Facebook, berbagai macam tulisan yang mirip-mirip, gampang enggak? Yang ahli aja enggak bisa, Pak. Kita aja kadang-kadang sering kok, yang kalangan ustaz, berapa sering dia itu kecolongan, ya, menyebarkan apa, berita hoax, ya ternyata hoax itu, padahal kita ya contoh aja ada tulisan, wah indah sekali pesan seorang suami kepada istri, wah masya Allah, yang baca sampai nangis, ternyata hoax. Itu kan hoax. Bagaimana sekarang kondisinya orang awam? Makanya kalimat indah juga. Udahlah Mas, kayaknya enak kan? Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Itu udah, ngaji kemana aja. Antum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ukurannya apa? Antum sehingga mengetahui ini loh yang benar, ini yang salah. Loh kalau antum sudah tahu hebat begitu, duduk di sini, anak tak pulang. Kalau antum lihat sandal baik, bisa nih, lihat keluar. Oh. Ambil yang baik-baik ya. Ya, tinggalkan yang buruk. Nah itu. Soheh. Ya, pulang bawa sandal baik. Datang bawa buruk. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk, sandal. Jadi intinya syubhat yang paling berbahaya syubhat kamuflase. Coba bayangkan ada sekalian, maaf. Praktek penuh dengan TBC, tahayul bid'ah khurafat, dikamuflase dengan aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Coba, siapa yang gak terkecoh? Aswaja. Tapi setelah kita pelajari dengan seksama, dengan detail, dengan dasar dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah, nampak menjadi ajaran asli Jawa. As wajah atau asli wajah Jawa atau asli wejangan Jawa. Ya, asli wejangan Jawa. Mana ada Rasulullah mati ditahlili, ada enggak? Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat ditahlili, enggak ada. Hari pertama rame-rame karena takziah, ketiga mulai tahlilan, ketujuh, keempat puluh. Makanya betul Pak, katanya Maimun ibnu Mahron, seandainya seandainya salah satu sahabat Rasulullah dibangkitkan Allah kembali hidup, kemudian disuruh ngecek keagamaan orang sekarang, maka dia akan menemukan yang benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Ya, coba aja kalau seandainya Abu Bakar hidup kembali, datang ke Indonesia sekarang, suruh ngecek. Ya, cek orang mati. Waduh, nih, Kar, silakan lihat. Mungkin orang Jawa ketemu kan? Abu Bakar ini orang sedang tahlilan. Dulu ada enggak zamanmu? Kan gitu. Waduh, apaan ini Mas? Kan gitu. Pernah lagi. Wah, ini Rabiul Awal tanggal 12 Rasulullah kita ulang tahun nih kan. Waduh. Ini ulang tahun paling bergengsi, nyembelih kepunan. Gitu. Bingung lagi dikenalkan ini itu, apalagi zikir berjamaah, apalagi tasawuf, ada lagi ini. Kemudian capek, sholat duhur, sholat ngadep ke kiblat. Nah ini Mas yang benar si Citok ini. Ya, coba bayangkan Pak, di beberapa tempat itu orang mencirikan aswaja ialah orang yang tidak anti rokok, tidak anti tradisi, tidak anti ziarah wali songo. Itu coba bayangkan, aswaja itu cirinya tiga itu. Satu, tidak melarang rokok. Dua, tidak melarang tradisi. Tiga, tidak melarang ziarah wali songo. Lah kan kita gak waswaja itu. Itu. Jadi kamuflase. Dengan demikian ada sekalian, umat awam ini gampang terkecoh, bahkan gampang masuk ke dalam aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat, karena tadi kamuflase. Contoh aja, jamaah Islam yang menyebarkan berbagai macam penyimpangan, mereknya apa? LDII, Lembaga Dakwah. Lah kan? Merek bagus. Nah, anehnya yang benar dikasih titel paling enggak enak, Wahabi. Paling enggak enak. Antum lihat, Pak. Kesan dengar Wahabi apa? Waduh, manusia yang aneh. Ajaib. Terus kemudian nyeleneh. Gak bergaul, gak bersosial, anti ini, anti itu. Ya. Yeah. Kemudian hadirin sekalian, perlu diketahui, akhirnya berbagai macam penyimpangan itu membuahkan kelompok. Gini loh Pak, kan ketika sekarang pemikiran-pemikiran itu terjadi, kan punya pengikut kan. Akhirnya pengikut itu lambat laun 1-2 membentuk apa? Kelompok. Makanya disinilah disebut annasu ka'asrabil qata, manusia itu dalam berideologi seperti kawanan burung. Bango sama bungo, emprit sama emprit. Lihat aja, orang yang condong kepada kehidupan ya tunduk, nerima, sabar, tasawuf, ngikut tasawuf. Orang yang radikal, suka protes, ikutnya ke Khawarij. Orangnya pasrah, ajak sama takdir, ikut Jabariyah. Suka protes takdir, ikut Qadariyah. Suka mengelulukan kultus kepada Ahlul Bait, ikut Syiah. Gitu. Antum lihat aja. Gak usah jauh-jauh. Kelompok-kelompok manusia dalam kehidupan, mau klub-klub, mau partai, lihat. Ada gak kecondongan visi, misi, dan satu prinsip hidup. Awalnya di sana, akhirnya membentuk. Gitu. Makanya disinilah orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaf, akan condong kepada salaf. Nah, hadirin sekalian, soal masalah fanatisme golongan. Kalau zaman dahulu, fanatisme golongan itu didasarkan atas kesukuan, kebangsaan, kulit, ras, bahkan tugas-tugas yang sifatnya keagamaan itu menjadi suatu kebanggaan. Namun setelah Islam, ya, hadirin sekalian, perlu diketahui, setelah Rasulullah SAW berhasil menguasai Jazirah Arabiyah, kemudian membentuk Daulah Madaniyah, negara Madani, lalu sanggup menguasai Jazirah Arab dan sekitarnya, dan Allah telah tegaskan, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Masuk Islam secara berbondong-bondong, mereka masih satu. Ya, satu. Tidak berpecah belah. Mereka masih mengakui satu pimpinan, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Mereka mengakui pemahamannya hanya satu, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman ma'ana alihi wa ashabi. Oleh karena itu, Imam Al-Baghdadi berkata, pada saat Rasulullah wafat, kaum muslimin berada di atas manhaj yang satu. Pada pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama, selain yang mereka menampakkan diri seolah-olah sepakat, namun menyembunyikan kemunafikan. Jadi yang ada itu cuma orang kafir yang jelas kafirnya, dan orang yang lemah ingin melawan Islam gak bisa menyembunyikan permusuhannya, akhirnya menjadi munafik. Jadi pada saat itu jamaah Islam itu utuh. Pada saat itu ahli sunnah wal jamaah salah satu, tidak ada perselisihan. Namun setelah mulai terjadi fitnah, ya maaf, fitnah itu diawali dengan kematian atau wafatnya Umar bin Khattab. Umarlah pintu yang memiliki gembok kuat, kemudian didobrak, dijebol. Makanya pada saat beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah pintu itu dibuka normal atau dijebol? Kalau memang begitu, selamanya tidak akan bisa ditutup. Makanya pada saat itu fitnah terus menggelombang tanpa bisa dibendung. Diawali dengan demonstran kurang lebih 4.000 mendemo Utsman bin Affan, yang menuduh satu, Utsman bin Affan itu nepotisme. Yang kedua, Utsman bin Affan memberikan harta kepada keluarganya. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan kafir karena tidak menerapkan hukum Allah. Jadi, ya, Pak. Jadi ternyata tiga-tiganya ini menjadi moto hidup kaum Khawarij selamanya. Anak buahnya siapa? Dzul Khuwaisirah. Dialah dalang utama penebar pemikiran Khawarij, dan anak buahnya akhirnya mendemo Utsman. Maka pada saat kematian Utsman bin Affan, yang dia pernah berpesan kepada pembunuhnya sebelum beliau dibunuh, wahai saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kamu membunuh saya, karena saya sudah direkomendasikan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Saya adalah orang yang hidup pada generasi terbaik zaman Rasulullah. Janganlah sekali-kali kamu membunuh saya, karena kalian setelah membunuh saya tidak akan pernah mendapatkan ghanimah lagi, karena sibuk perang dengan saudaranya. Janganlah kalian membunuh saya, karena kamu kalau membunuh saya tidak akan bisa sholat berjamaah bersama lagi. Mata Islam pecah. Betul, Pak. Apa yang dipesankan Utsman terjadi. Dan subhanallah, tuduhan mereka semua palsu. Yang dimaksud nepotisme apa? Kalau yang dimaksud nepotisme, Utsman memakai atau menugaskan keluarga-keluarganya yang profesional, mana salahnya? Di mana Rasulullah menugaskan perang Mu'tah jadi pimpinan siapa? Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya. Rasulullah menugaskan menjadi panglima besar perang Khaybar Ali bin Abi Thalib, saudaranya, masih pamilih. Salahnya di mana? Ya, dalam hal-hal penting Rasulullah sering menyerahkan kepada Abu Bakar besannya, Umar besannya, nepotismenya di mana? Loh kan? Tuduhan kosong, KKN, menggunakan harta memberikan harta Baitul Mal untuk keluarga, Pak. Baitul mal itu status harta negara, kebijakan murni 100% itu tergantung khalifah. Mau diberikan kepada siapa saja, terserah sama dia, halal. Kalau orang lain jauh, gak kenal aja, dikasih kok, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Kafirnya di mana? Dia berhukum, tidak berhukum dengan hukum Allah. Loh, tuduhan. Dan itu selalu yang diembuskan mereka. Nuduh, kamuflase, membuat suatu istilah-istilah yang menarik untuk menjatuhkan pemimpin khalifah Islam, sehingga mengerahkan massa untuk menjatuhkan. Dan itu gerakan selalu dan tumbuh, timbul tenggelam. Ini. Walhasil setelah itu Utsman bin Affan kenapa mempertahankan kepemimpinannya? Karena dorongan empat tumbuh. Pertama, karena Rasulullah menjamin dia masuk surga. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah berpesan, wahai Utsman, suatu saat nanti Allah mengasih baju kamu, mengenakan baju kamu, maksudnya kepemimpinan, kekuasaan. Siapapun yang datang ingin menarik secara paksa, jangan kamu kasihkan. Itu satu. Dua, tiga, Utsman bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah duduk-duduk di Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhudnya goyang. Ya kan? Kemudian Rasulullah menepuk Uhud, diamlah. Karena di atasmu sekarang ada Nabi Siddiq dan dua orang calon mati syahid. Nabi, Rasulullah, Siddiq, siapa? Abu Bakar Siddiq. Dua orang calon mati syahid siapa? Umar, Utsman. Subhanallah. Yang selanjutnya, pernah Rasulullah nyantai di kebun kurma. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia. Ya, butuh rehat. Ya, kalau antum ke puncak, ya, untuk nyantai di sana, ya, walaupun berangkat pulangnya susah, ya, ke Jogja. Itu makanya puncak itu bukan suatu hal yang nikmat. Ya. Karena Rasulullah duduk-duduk di kebun kurma sama Abu Musa al-Asy'ari. Nyantai. Dan kebun kurma orang Arab itu selalu ditembok, makanya disebut haid. Kalau antum lagi umroh kan, kebun-kebun itu ditembok kan, terus ada pintunya. Itu tujuannya memang untuk kadang-kadang tinggal di situ. Kita lanjutkan biar kita tidak kalah waktu, insyaallah. Ibu-ibu dengar gak? Dengar ya. Baik. Utsman bin Affan ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebun kurma, datanglah orang yang mengetok pintu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan berikan kabar tentang surga. Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Setelah dibuka, ternyata dia adalah Utsman ibn Affan. Ini ternyata Abu Bakar radhiyallahu an. Ini hadis jaminan. Ini Abu Bakar ahlul jannah. Ini sebetulnya saya merasa bagus banget ini mic-nya di sini. Kemarin enggak pernah bagus kecuali hari ini. Ternyata ses tes. Udah bisa? Enggak bisa, Ustaz. Kayaknya kok mati semua. Masya Allah. Bisa mati semua. Total ya. Jadi ya. Kemudian tidak lama lagi ada orang yang mengetuk pintu. Maka Rasulullah lagi-lagi mengatakan, izinkan dan berikan kabar gembira akan surga. Ternyata setelah dibukakan pintu, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu yang ketiganya ngetok lagi, Rasulullah mengatakan, i'zan lahu wa basyiru bil jannah ala balwan takun. Izinkan untuk masuk, bukakan pintu dan berikan kabar gembira tentang surga. Konsekuensinya terkena musibah berat yang akan menimpanya. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan itu sudah jauh-jauh hari diprediksi oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan fitnah ujian besar. Pak, kalau antum kira-kira diprediksi Rasulullah akan mati syahid, tiap hari bisa tidur enggak? Aduh, siapa yang bunuh saya? Nengak, betul. Coba bayangkan duduk di depan di atas Gunung Uhud. Diam Gunung Uhud. Apa kamu tidak tahu di atasmu ada Nabi, Siddiq dan dua orang calon mati syahid? Dan betul Umar bin Khattab wafat terbunuh. Syahid yang membunuh adalah Abu Lu'lu Ahal Majusi. Dan juga Utsman dibunuh oleh sekelompok kawanan alu fitnah yang memprotes Utsman bin Affan. Sudah cukup? Atau pulang aja ya? Gimana Pak? Anak capek juga. Lagi puasa lagi. Tes. Nah yang terakhir adin salian, Masya Allah. Kenapa Utsman bin Affan bertahan? Karena beliau itu kan selalu tidur di awal malam. Sampai pertengahan itu bangun untuk tahajud. Bahkan kadang-kadang beliau itu menghatamkan Al-Quran satu rakaat di dalam sholat tahajudnya. Nah pada waktu itu beliau sebelum tahajud tidur mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, besok pagi kamu akan berhari raya bersama saya. Dan ketika itu malam hari raya Idul Adha. Makanya Utsman ketika didatangi oleh sekelompok dari kalangan sahabat untuk diajak melarikan diri agar selamat dari orang-orang yang ingin mentargetkan pembunuhan, dia menolak. Tetap bertahan di rumah. Karena alasan yang saya sebutkan tadi. Dari sinilah hadirin sekalian muncul kelompok ya, Sabaiyah. Yang Sabaiyah ini memang sudah lama sejak meninggalnya Utsman bin Umar bin Khattab berusaha untuk memecah umat Islam. Yang dimasukkan ke dalam barisan kaum muslimin yang satunya anti Utsman bin Affan, yang satunya mendukung Utsman bin Affan. Coba bayangkan. Bahkan yang mendukung Utsman menggulirkan, katanya Ali bin Abi Thalib ingin mengudeta, ingin menggulingkan Utsman bin Affan. Coba bayangkan. Sementara yang anti Utsman bin Affan selalu menghembuskan, ya, mendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi seakan-akan dari satu pihak Utsman mendapatkan kabar betul Ali ingin mengundita. Dalam satu sisi, ya, di sana juga ada suatu berita di mana Utsman memusuhi Ali bin Abi Thalib. Sehingga terbelahlah kelompok ini pada saat nanti zaman Ali bin Abi Thalib menjadi Syiah sama Khawarij. Yang Khawarij ini masuk merangsak kepada barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satunya masuk ke dalam barisan Ali bin Abi Thalib yang namanya Syiah. Sudah? Terakhir, udah enggak ada lagi? Aduh, 10 menit aja udah ngos-ngosan. Muncul Khawarij sama Syiah. Nah, di Nusalian tidak selang lama ada juga kelompok Qadariyah. Al-Qadaru Unfun. Di mana tergulir satu pemikiran, takdir itu baru diketahui oleh Allah setelah terjadi. Ini Qadariyah pada zaman awal. Oleh karena itu muncul berbagai macam guliran anti takdir, maka muncullah Madrasah Qadariyah. Namun Qadariyah ini ada yang ekstrim, ada yang moderat dalam konteks dia masih mengakui segala sesuatu yang ditetapkan Allah, sesuatu yang terjadi ini diketahui Allah, dicatat Allah, tapi giliran terjadi itu atas kehendak manusia sendiri. Nah, berlawanan dengan itu muncullah Jabariyah yang mengatakan seluruh perbuatan manusia baik dan buruk itu semua ditetapkan Allah, manusia tidak berdaya apa-apa. Maksiat juga kehendak Allah harus diikuti, dituruti. Kufur juga kehendak Allah diikuti, dituruti. Dan yang pertama kali menggulirkan ini adalah Jam bin Sofwan. Jam bin Sofwan ini muridnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini muridnya Susan. Susan ini dulu pernah Kristen, masuk Islam, kemudian murtad lagi. Ya, ini adalah tokoh-tokoh pada abad kedua. Kemudian ada di sekalian tidak selang lama pada abad ketiga juga sudah muncul namanya Wasil bin Atta yang melahirkan Mu'tazilah. Terus Jahm bin Sofwan melahirkan Jahmiyah. Oleh karena itu akar kesesatan itu tidak kurang dari 6 atau 7. Muncul yang pertama kali apa? Khawarij. Itu yang paling tua. Kelompok sekte Islam yang paling tertua adalah Khawarij. Kemudian diikuti Murji'ah. Kemudian diikuti Qadariyah. Lalu diikuti Syiah. Diikuti Jahmiyah. Kemudian yang terakhir adalah Mu'tazilah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita analisa dengan seksama berbagai macam madhab ini yang nanti diprediksi oleh Rasulullah, hampir 72 akarnya 6 itu berbasis pada pemikiran kelompok yang gerakan politik yang dikemas dengan baju agama. Di antaranya adalah Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah. Ini adalah sebetulnya adalah sekte gerakan politik yang dikemas dengan baju agama. Makanya target mereka kekuasaan. Khawarij kekuasaan, Syiah kekuasaan, Qadariyah kekuasaan, Murji'ah kekuasaan. Yang kedua adalah gerakan akidah. Ini dimotori oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah sama Maturidiyah. Itu murni, dia memang tidak pernah bercita-cita pada kekuasaan dan tidak pernah bergerak pada politik, murni ideologi. Kemudian yang ketiganya adalah gerakan akhlak yang dimotori oleh kaum sufi. Makanya orang-orang sufi itu cenderung tidak realistis karena memang dengan dia itu memiliki suluk yang baik, syukur-syukur dia itu diinspirasi dengan sifat-sifat ketuhanan, maka dia akan menjadi manusia hebat. Makanya cenderung dia supranatural, irasional jalan-jalan pemikirannya, sufi. Makanya mereka menekankan basis keagamaannya pada dua, zikir sampai esteri ketemu Allah. Menyiksa diri juga sampai dia itu ketemu Allah juga. Makanya jalan dia dua. Ini torekot. Dan jalan menuju ke karir sufi itu ada dua, torekot sama filsafat. Kalau filsafat itu dari atas ke bawah, kalau torekot dari bawah ke atas. Makanya tasawuf falsafi itu lebih cenderung memahami Allah, kemudian apa? Dicocok-cocokkan ketuhanan itu dengan sifat manusia. Kira-kira kalau Allah itu, dibahasnya Allah dulu. Allah semayam, berarti kayak sama manusia dong. Allah melihat, berarti kayak manusia. Akhirnya, manusia dituhankan, Tuhan dimanusiakan. Nah, yang sufi ini dari bawah ke atas. Manusia itu meniti karir naik, nanti lama-lama menjadi Tuhan. Yang satunya, Allah ini lama-lama menjadi manusia. Ujung-ujungnya ketemu di mana, Pak? Wahdatul wujud manunggaling kawulogus gusti. Nah, yang terakhir adalah gerakan fanatisme yang dimotori orang-orang yang fanatis madhab. Ada kelompok 4 berarti. Jadi gerakan politik, gerakan ideologi, gerakan akhlak, gerakan fanatis madhab. Ini basis kelompok, sekte, firqoh di dalam Islam yang akhirnya menghancurkan Islam. Nah, sekarang hadirin sekalian, kelompok fanatis madhab ini juga, masya Allah, sampai zaman dulu itu enggak mau menikahkan Syafi'i sama Hanafi. Pernah ada satu kasus cerita yang menarik. Jadi ada orang yang diakad oleh Syekh, saya nikahkan kamu di atas madhab Hambali Hanafi. Kalau tidak maka batal pernikahan. Saya terima nikahnya. Enggak cukup, antum bilang saya terima nikahnya di atas madhab Hanafi. Diulangi sampai 3 kali. Si calon laki-laki tetap mengatakan, saya terima nikahnya, titik. Akhirnya pernikahannya batal, katanya syekhnya. Maka orang tersebut yang cerdik, calon apa? Calon pengantin, syekh. Bapaknya Imam Abu Hanifah dulu nikah sama siapa? Mazhabnya apa? Sah enggak? Yeah. Kalau bapaknya Imam Abu Hanifah dulu nikah pakai mazhab Hanafi enggak? Ya enggak mungkin. Oh, Hanafi belum lahir. Akhirnya kiai ini, syekhnya itu diam 1000 bahasa. Lah kalau sekarang pernikahan saya tidak sah karena saya tidak mengucapkan mazhab Hanafi, terus pernikahannya bapaknya Imam Abu Hanifah dulu sah enggak? Karena enggak bermazhab Hanafi. Ya karena Hanafi belum lahir. Itu lucu. Dan sekarang juga di beberapa daerah negara itu sampai tengkar, sampai perang antara Syafi'i, Hanafi, Hambali dengan. Nah ini sekarang dibesar-besarkan. Dan tolong diperhatikan Pak, di balik semuanya adalah trennya PKI. PKI itu satu adu domba, kedua maling teriak maling. Coba bayangkan, yang anti Pancasila itu siapa? Mereka, kita yang dituduh. Kan maling teriak maling, ya enggak? Mana mungkin Pak orang-orang Islam anti Pancasila itu yang bikin sendiri kok diantiin. Ini aneh. Seperti itu. Jadi dikulirkan fanatis madhab, dibenturkan antar kelompok. Dan Pak, politik mereka dari zaman ke zaman itu belah bambu. Yang satunya diinjek, yang satunya diangkat. Antum lihat sekarang yang diangkat-angkat siapa? Syiah. Yang diinjek-injek Wahabi. Dan selalu kelompok apapun di Islam itu selalu dicariin pasangannya. Dulu ada muncul kelompok Muhammadiyah, dicari pasangannya NU. Oh, seru. Sekarang, wah ini ada Salafi Wahabi yang paling seru apa? Syiah. Pasangan yang paling seru di dunia ini siapa? Wahabi sama Syiah. Syiah, ne? Salaf sama Syiah. Kenapa? Orang yang paling tahu belang pateknya Syiah itu di dunia ini siapa? Salafi. Dan orang yang paling tahu tentang kehebatan dakwah Salafiyah ini orang Syiah. Makanya antum lihat guliran tuduhan Wahabi dimanapun, di belakangnya selalu orang Syiah. Itu. Selalu. Sehingga apa? Dalam kondisi kapanpun, Islam selalu benturan, Islam selalu pecah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, akan pecah menjadi 73 golongan. Apalagi di Indonesia ini masya Allah, ya pecahnya sudah seambrek, ya. Ya bukan lagi ini ribuan Pak. Torekot di Jawa Barat aja pernah diadakan penelitian oleh Departemen Agama. Tahun 2000 itu torekot di Jawa Barat hanya Garut, Tasik, Bandung itu hampir ada 3000. Itu belum seluruh Indonesia. Itu. Kelompok apa aja hidup di Indonesia itu? Subhanallah. Apa aja? Ya. Antum lihat yang enggak hidup. Semua hidup. Jadi mulai yang ya walaupun kelasnya cuma RT, RW ada aja. Subhanallah. Subur. Apalagi ada duitnya. Syiah itu laku karena 3, Pak. Di Indonesia itu laku karena 3. Satu, karena dolarnya gede. Keduanya karena mut'ah. Ketiganya karena mereka enggak tahu Syiah. Itu, Mas. Mas, pertanyaan. Ya, udah ya, saya capek. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang begini lagi. Caranya antum bikin mic yang enggak bisa disadap. Ya. Yeah. Ana punya firasat ini ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Kan ini wireless sebagai bisa di remote. Iya. Di lingkungan RT saya akan diadakan acara halal bihalal. Semua warga muslim dan non-muslim, dari pengalaman tahun sebelumnya dan rencana acara yang sudah di-share Pak RT di halal bihalal tersebut, akan ada acara musik dan karaoke pasti. Saya kalau rapat RT atau kegiatan lainnya biasanya datang, mohon nasihatnya. Nasihat saya gini Pak, Pak RT ini jamin antum masuk surga enggak? Oke. Pak RT ini akan memberikan sawah antum enggak? Pak RT ini akan memberi rumah antum enggak? Pak RT ini bayari listrik antum enggak? Subhanallah Pak. Kok bisa ngalahin Allah? Allah ngasih langit bumi antum, Allah ngasih rezeki antum, Allah ngasih napas antum. Mobil ini rezekinya siapa? Dari Allah. Rumah dari Allah. Lu kenapa antum gak enak sama Pak RT? Enak sama Allah. Sekali-kali kek gak enak sama Rasulullah. Pak maaf saya gak datang, gak enak sama Rasulullah Pak. Itu. Mas betul mas. Antum gak akan selamanya bisa berbaik-baikan sama manusia. Manusia itu dicari ridhonya, tujuan yang gak ada habisnya. Coba antum cari ridho, oke seneng karena saya datang halal bihalal. Nanti gak seneng lagi giliran calon presidennya berbeda. Iya kok. Jamin gak antum? Gak berbeda presiden. Oke, satu calon presiden berbeda pilkada. Berbeda-berbeda manusia. Masya Allah punya hati ya taqallah berubah-ubah. Kalau Allah satu ridhonya. Cari ridho Allah apa manusia? Itu. Terus bagaimana caranya? Gampang. Nasih saya gampang. Pas acara antum silaturahmi ke orang tua. Kalau enggak ke rumah saya, kalau enggak punya orang tua. Bilang sama Pak RT, maaf saya punya urusan penting Pak. Kemana Pak? Tidur. Mana pentingan tidur sama halal bihalal? Nah itu, kalau saya bilang tidur. Mendingan tidur nanti bisa tahajud daripada halal bihalal, jogetan, karaoke. Dan gini Pak, acara halal bihalal ini memang produk Indonesia. Itu makanya nahwu sorobnya halal bihalal aja gak jelas kan mubtada khobarnya. Halal bihalal itu apa? Maf'ul behnya. Ini halal bihalal ini dulu asalnya alal bihalal. Itu dulu termasuk, kalau antum baca kitab saya Wali Songo, budaya dan juga adat istiadat Jawa, di antaranya di sana adalah pengampunan, maaf-maafan, ya, mapalin. Manusia itu diyakini harus minta maaf, bertobat kepada manusia di samping bertobat kepada Allah. Makanya ini dulu yang pernah ditentang oleh Sunan Bonang. Nanti menarik sekali. Tunggu buku saya judulnya Catatan Primbon Sunan Bonang. Yang asli saya temukan dari Belanda. Sudah selesai saya terjemahkan. Yang bahasa Kawi Jawanya, bahasa Belandanya. Di sana Sunan Bonang menegaskan anti tawasul. Gak mau tawasul sama wali, sama orang soleh. Langsung sama Allah. Karena orang-orang dulu Buddha, Hindu, Kristen meyakini bahwa orang itu tobat harus dua. Tobat sama Allah, sama tobat sama manusia. Nah, tobat manusia ini diwasilai lewat halal bihalal. Maafin. Dan sekarang halal bihalal itu murni acara apa sih, Pak? Pesta, senang-senang, hura-hura. Maaf-maafannya enggak ada. Buktinya gak pernah menjelaskan kesalahannya kan. Pak maafin ya. Selama saya jadi RT makan kurang lebih 5 juta uang RT. Tolong dihalalkan. Ada pernah begitu? Kamuflase. Mohon maaf lahir batin. Batinnya apa? Jelasin. Datang ke rumah. Atau Pak RT, Pak Haji. Salah satunya. Saya mohon maaf semua Pak Haji ya. Saya pernah. Pas terawih kelima itu Pak Haji ambil sandal Pak Haji ya. Tolong maafin. Dibuka semua biar free. Halal bihalal. Enggak. Di sini hanya kamuflase kok. Halal bihalal. Berarti di sini tradisi buktinya salah enggak salah minta maaf. yang paling kiku, Pak. Paling kiku. Saya itu dulu pertama-tama. Kalau di Jawa Timur dulu itu gak pernah kenal saya halal bihalal. Setelah ke Jawa Tengah, saya diundang ceramah. Ceramah apa ini? Halal bihalal pertama kali itu, saya datang. Subhanallah. Paling gak enak ceramah menjelaskan agama, nyinggung Buddha, Hindu. Kristen ada. Jelasin apa? Makanya di sini ustadz yang diundang halal bihalal paling laku ialah satu, ustadz yang pintar nyanyi. Dua, yang pintar ngakak, ngelawak. Nah, yang ketiga, maaf, bisa menyatukan, merangkul semua kelompok. Semua benar. Bahkan sesekali nyanyi separuh Kristen, separuh Islam. Itu. Dan ini gaya Islam Nusantara. Nah, di situ. Separuh Arab, separuh Nusantara. Ini sudah dicoplek loh. Contoh aja pada waktu acara Isra Mi'raj baca Al-Qur'annya sudah pakai mocopat kan? Itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Kan gitu. Itu mocopat. Nanti Haji Umrah juga separuh Nusantara, separuh Arab. Kepasai Rabbi Firwarham, innaka antal azul akram, Pancasila. Satu ke ini kerjanya Islam Nusantara. Jangan antum keterkecoh. Sampai di antara mereka zikir, diajari zikir di kuburan juga. Ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus warna merah. Halus-halus paling dikit 5 kardus. Nah kan gitu. Separuh Arab, separuh. Ini Islam Nusantara. Ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus warna merah. Berarti 100 ribu. Halus-halus paling dikit 5 kardus. Kenapa gak 5 kontainer? Kan gitu. Sekalian deh jadi konglomerat. Nah, itu. Jadi nasallal afiyah. Nah, insyaallah pada waktu pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan nanti diingatkan tantangan ahli sunnah wal jamaah abad now. Oh, enggak main-main. Iya. Jadi abad now ya. Tantangan ahli sunnah wal jamaah abad now. Jadi untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah abad sekarang ini enggak cukup sekarang. Hanya cuma pintar baca Al-Quran. Hanya cuma ini. Tantangannya berat. Pak, aliran sesat itu bukan di dunia nyata saja. Maya ada, nyata ada. Makanya berat. Ya. Nah, saya sarankan orang yang suka diundang acara-acara bid'ah tahlilan tadi, tolong juga, tolong ya. Didengerin enggak nih gue? Ibu-ibu denger enggak? Gue berdiri deh. Ya. Jadi saya sarankan tetap acara-acara yang mubah, yang sunnah itu antum hadiri, contoh walimah. Karena masih sunnah atau mubah acara khitan, datang antum. Orang sakit tengok. Sehingga antum tidak dicing. Ya. Orang Indonesia, orang Jawa itu kan suka ngecing. Karena apa? Mentalnya itu mental SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Suka ngecing. Awas lo, awas lo. Awas gak saya bikinin KTP. Masih mendingan. Awas lo, mati gak gue kubur. Ada. Pernah ada mbah-mbah baru ngaji diancem. Mbah, kalau mbah gak ikut tahlilan, mati gak saya rawat. Wow, diancam sama mudinnya. Langsung datang ke saya nangis. Oh, Ustaz, saya nanti mati sama siapa? Ya mati sendiri lah, Pak. Sendiri. Maksud sama gue? Enggak, maksudnya gitu loh. Saya nanti dirawat siapa, Pak? Kucing mati aja yang rawat, Pak. Jangan khawatir. Enggak ada orang mati yang terawat. Alhamdulillah, senang dia. Sudah, namanya godaan, Masya Allah, Pak. Berat, berat sekarang. Tapi alhamdulillah saya sudah ketahuan di Lamongan seperti ini. Orang Lamongan tahu, oh itu Wahabi itu. Udah jelas, kemana-mana jelas, enak. Itu aman, Wahabi. Makanya kalau antum dituduh orang Wahabi cuma kelas RT, jangan minder antum. Ana itu kelas YouTube. Antum buka YouTube, Gembong Wahabi, keluarnya siapa? Gembong Wahabi, dicari Densus 99. Zainal Abidin. Itu, buka aja nanti kalau habis ini. Tenang, kemana aja. Wah, artinya gini loh Pak, kalau antum sudah tegas, dikenal orang, orang gak peduli. Nah, sambil Masya Allah, orang itu kan tertarik cuma tiga. Makanya cirinya orang mukmin itu kan tiga. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Infaqatnya. Itu. Saya tiap tahun itu bagi-bagi sembako di kampung. Udah adem. Ya. Saya beli sapi 9. Saya letakin di orang-orang kampung. Eh Pak, rawat ya. Gitu. Pokoknya yang rawat berhasil, kita kasih sekian-sekian. Nanti kalau saya pulang kampung, saya ajak makan bareng. Udah selesai. Agama orang awam itu di perut. Bukan di hati. Masih belum. Hati perutnya kenyang, imannya kuat. Perutnya lapar, imannya masuk angin. Itu orang awam. Jadi paham deh pokoknya. Masya Allah. Apalagi Namiroh itu, masjid yang di Lamongan yang itu terkenal itu, kalau buka puasa itu, yang buka itu sampai 2.500. Yang sahur 3.000. Sahur dok, pulang balik. Ya gak apa-apa. Yang penting sahur. Buka puasa, gak ikut ngaji nomor sekian. Jadi memang seperti itu ya. Jadi antum harus bersosial. Jangan antum suruh setelah ngaji sunnah menampilkan diri di tengah masyarakat itu kayak makhluk yang baru turun dari planet seminggu lalu. Gitu. Enggak bisa komunikasi, enggak paham bahasa makhluk bumi. Ya, dek sulit ya. Itu enggak ya. Antum kayak makhluk piring terbang aja, turun ke bumi baru seminggu enggak kenal jalanan. Kita bisa senyum, bisa bergabung. Tapi untuk urusan akidah tegas. Nah, saya pernah diundang pas Masya Allah, ujian juga. Masih jadi kontraktor dulu. Maksudnya rumah kontrak. Ya, kan, gitu. Ngontrak pertama Pak, baru seminggu diundang tahlilan, coba. Karena ya di lingkungan Betawi kan. Aduh, ini naas banget. Baru ngontrak diundang tahlilan lagi. Ya, tapi kan tahu dia itu saya itu guru ngaji kan gitu. Anda bilang, Pak, maaf saya tidak bisa hadir untuk acara ini, tapi saya hanya bisa mendoakan. Nah, sama kan Pak, tujuannya Bapak apa untuk undang saya? Ya, biar mendoakan. Ya udah, saya doakan, saya nggak hadir. Kan saya bisa mendoakan, tapi tidak bisa hadir. Gimana? Setuju nggak Pak? Ya sudah. Ya terima kasih Pak. Gitu. Udah, baik-baik kok. Kalau mereka ngiyak, Pak, saya melakukan ini dijamin Undang-Undang Dasar dan 45. Ini Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila. Berhenti dia. Oh gitu ya, Pak. Bapak enggak tahu pasal 33. Noh. Itu. Ngeyel lagi kasih Qur'annya, gitu kan, gitu hadisnya gitu. Ngeyel lagi antum enggak punya ilmu, Pak. Maaf, saya punya urusan penting. Enggak bisa datang. Ya udah, tidur. Mana lebih penting tahlil sama tidur? Ya udah, lu paham enggak usah dalil. Loh, alasannya empat. Ya, antum bisa menjelaskan, jelaskan. Sebagai seorang yang ngerti dalil, jelaskan, dakwah kok. Ana jelasin, semua orang yang enggak tahu ngundang saya jelaskan. Mau ketemu di mana aja. Kewajiban kita, wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Wa ma Nabi Yasin ketika diteror sama kaumnya, apa dia bilang? Wama alaina illal balagul mubin. Tugas saya menyampaikan. Saya jelasin Pak. Begini Pak, tahlilan itu sebetulnya kan tradisi agama lama. Kan juga buang-buang duit. Itu. antum harus konsekuen ya, tapi konsekuen pasti ada yang setuju, enggak setuju. Ada yang frontal. Udah deh, lo enggak acara daerah, enggak apa-apa. Mau saya ceramah lo. Bisa begitu. Iya. Iya. Ada orang yang frontal, Pak, enggak usah ceramah, Pak. Enggak ada juga enggak apa-apa. Ya bismillah. Aduh. Ya udah, maaf Pak ya. Kalau Bapak enggak terima ya sudah. Itu. Ada yang begitu ya udah, Pak. Kalau nggak bisa hadir, doakan aja. Ada yang model manusia begitu, ada yang grundel, senyum-senyum, tapi belakang nyantet. Ada model orang begitu. Aduh, ya, ya udah, sabar aja. Makanya ketika Rasulullah SAW diperintahkan Allah diangkat menjadi Rasul, apa pesannya? Wali Rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Ya sabar. Nih. Bagaimana solusinya? Dulu sebelumnya saya tahu ilmunya tentang qadha puasa saat saya hamil puluhan tahun lalu. Ini Bu, kalau Ibu masih hafal, masih ngerti, masih ingat berapa yang ditinggalkan, dikira-kira jumlah yang paling terbanyak dipilih. Bayar fidyah, tidak usah qadha. Menurut pendapat yang sahih, wanita yang hamil dan menyusui kalau tidak puasa cukup bayar fidyah. Dikira-kira jumlah yang paling banyak, umpamanya kira-kira 30 apa 50 eh? 50. Jangan ambil yang dikit, pelit tuh. Ya. Kalau sekarang saya punya utang juga. Saya ini punya utang 1 juta apa 5 juta ya? 5 juta. Karena hak orang. Ya. Walaupun orangnya enggak ingat. Jangan antum pilih sejutanya. Ya. Bagaimana hukumnya berkorban dengan nama anak karena dari hasil tabungannya sendiri? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita jangan mengikuti perasaan. Itu namanya baper. Islam baper itu enggak akan ada habisnya, termasuk jadi baper. Diundang talingan enggak enak, akhirnya datang. Di tengah majelis pura-pura tidur, giliran makanan keluar melek. Dia kan jelek banget. Waduh, ini rakus dasar. Giliran berdoa zikir merem aja lo ngantuk, giliran makanan keluar melek lo. Dasar rakus. Nah kan baper, ini juga baper ya, bawa perasaan. Allah dan Rasulnya menetapkan yang berhak untuk menyembelih kurban itu kepala keluarga. Kalau di situ ada bapak-bapak, kalau kakek-kakek, kalau anak tertua, atas nama kepala keluarga. Yang lain itu semua dikurbankan. Paham gak? Istri dikurbankan, anak dikur, ya gitu Pak ya. Paham gak? Jadi ibu itu ya, tidak perlu berkorban, tapi perlu dikorbankan. Ya. Ya minimal korban perasaan. Makanya Masya Allah Bu, istri Rasulullah berapa? Anak nanya ibu. Loh, ibu istri Rasulullah berapa? Oh, Masya Allah. Jawabnya lemes banget. Puasa deh, mungkin masih sisa Syawal ya. Rasulullah itu punya istri 9, 11 yang sudah wafat dan yang lainnya. Itu tidak pernah sama sekali disembelihkan atau menyembelih kurban atas nama Khadijah, atas nama Aisyah, atas nama Fatimah, enggak pernah. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk siapa? Sudah, termasuk dalam masalah apa? Kurban. Bahkan Rasulullah tiap tahun itu Pak menyembelih 2, satu atas nama umat, yang satunya untuk diri keluarganya. Itu maaf, Ali selama hidupnya Rasulullah enggak pernah berkurban, mencukupkan kurbannya Rasulullah. Coba lihat. Ali siapa? Siapa mantunya keluarganya? Ya? Ali sama istrinya itu mencukupkan kurban Rasulullah. Enggak pernah kurban sama sekali, mencukupkan kurbannya Rasulullah SAW. Paham enggak, Bu? Jadi kalau anaknya ini anak kepala keluarga ya enggak apa-apa, tapi kalau ada bapaknya cukup bapaknya dan satu saja. Jangan bapaknya kurban sendiri, emaknya kurban sendiri, anaknya kurban sendiri. Itu dikatakan, maaf, dengarkan. Dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ini adalah bangga-banggaan. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami-kami dulu pada zaman Rasulullah, masing-masing keluarga menyembelih satu kurban atas nama keluarganya. Atas nama siapa itu? Pemimpin keluarganya. Itu kan Rasulullah tadi, istrinya 9, anaknya berapa? Cuma nyembelih satu, coba. Rasulullah loh. Ya, orang apa Rasulullah? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga ana jelaskan lagi sekalian karena ini sudah musim kurban, mau musim kurban ya. Pertama, tolong kurban sekolahan ya. Jangan sampai kita mendidik secara salah dengan cara patungan. Ya, patungan 200 anak cuma dapat satu kambing. Enggak boleh. Kalau sekarang kita alasannya guru-guru agama kan katanya untuk mendidik, ya enggak? Mendidik itu dengan cara yang benar. Jangan, Pak, maaf. Kalau sekarang acara kurban ini diadakan di SD, kemudian anak ini enggak belajar lagi agama, setelah itu melanjutkan umum terus, di otaknya pahamnya apa? Kurban satu kambing boleh untuk 200 orang. Ini pendidikan yang tertanam, gitu enggak? Ya. Iya. Salah enggak kalau begini? Ya. Salah. Harusnya kita didik secara benar. Oke, patungan enggak apa-apa. Tapi tahun ini di atas namakan. Kita hadiahkan untuk si Ustadz Fulan-Fulan yang memang miskin, gak bisa kurban-kurban terus, tiap tahun kurban perasaan. Jadi Pak Ustadz, ini kurban dari anak-anak patungan, nanti di atas ramahkan Ustadz, tolong ya Ustadz disembelih, anak-anak melihat semua bagaimana cara menyembelih Ustadz. Cara menyembelih Ustadz. Udah, oh caranya gini, gini. Oke, gitu. Terus kemudian yang kedua, apalagi kalau mengikuti hadis palsu mereka. Hadis palsu mereka kan kalau untuk memotivasi korban, nanti korban ini akan menjadi kendaraan di Shiratal Mustaqim. Ya kan? Coba kambing satu dinaikin 200. Lepet itu. Atau Masya Allah, kambingnya ngangkut dua-dua bolak-balik. Allahu Akbar, makin enggak nyocok. Itu tapi hadis palsu ya. Jadi ibu-ibu kalau dengar-dengar, bapak-bapak kalau dengar Pak Kiai atau Ustaz, Bapak Ibu sekalian, kambing kita nanti akan dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Makanya masing-masing kambing dikasih nama. Ngatno, Parti. Di kampung ini. Supaya nanti kambingnya itu kita hafal, makanya di kampung dikasih kaca. Jadi kambing itu suruh ngaca. Masya Allah. Ada aja acara di kampung. Terus kemudian dikasih mori kan? Mori. Kemudian dikasih nama masing-masing. Ya. Yang lebih lucu lagi, maaf. Kambing dikasih nama. Itu loh. Padahal itu salah paham. Wa yusammi maksudnya membaca bismillah. Wa yusammi itu bukan memberi nama. Wa yusammu wa yukabbir bismillah Allahu akbar, ya gitu. Dikasih nama. Dikasih kaca. Ya, nih ya. Masih hafal ya mukanya. Apa? Kambing ngatno. Kambing Parti ya. Dikaca semua. Darahnya juga nanti katanya jadi saksi. Nah ini gak benar Pak, ini hadis-hadis palsu. Bahkan katanya masing-masing rambut itu nanti akan disaksikan oleh malaikat. Ini semuanya hadis-hadis yang dhaif, yang tidak benar. Ya, ini soal kaitannya dengan, ya cukup ya. Yaudah, oh ini terakhir. Habis ini ditutup ya. Antum nanti ganti baterai saya. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang tidak paham tentang kesesatan Islam Nusantara, saat ini dia sedang tertarik karena orang ini cinta NKRI dan sedang mempelajari Islam. Pertama, antum buka, suruh buka YouTube ceramah saya, judulnya Islam Nusantara. Itu anak jelasin detail sekali. arahnya kemana Islam Nusantara, tujuannya, jargonnya, motonya, dan pemikiran-pemikirannya. Saya jelaskan semua. Terus kemudian yang kedua, antum belikan buku Wali Songo. Dia orang seperti ini biasanya itu nabinya itu Sunan Kalijogo. Jadi sebetulnya wali itu semuanya dari Arab, Islamnya bagus. Apalagi nanti Pak, antum baca kitab Sunan Bonang, ya, mudah-mudahan selesai dalam waktu 3-4 tahun. Lama, betul-betul. Dan bahkan kemarin ada profesor doktor dari UGM nyarankan saya, Ustaz, daripada antum nulis-nulis saja, antum masuk ke UIN, jurusan sejarah, jadikan disertasi. Udah kena itu, memang berat. Ana nerjemahi bahasa Belanda aja 2 tahun, bahasa kawinnya 3 tahun, udah 5 tahun gak jadi-jadi. Kurang 4 tahun lagi, nah, kan 9 tahun, pas Wali Songo. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Dan menarik, menariknya di situ Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu ulama besar pada zaman itu. Dan fasih berbahasa Arab. Karena kitabnya itu Pak, semua rujukannya Arab, enggak ada yang Jawa. Kitab-kitab Arab semua. Dan enggak mungkin dia belajar di Jawa sama Bejo. Ya, pasti belajar ke mana? Ke Arab, minimal ke Malaka. Tapi Profesor Dr. Buya Hamka lebih menguatkan Sunan Kiri sama Sunan Bonang pernah ke Mekah. Karena di dalam kitab yang saya temukan itu, dia menyoroti kesesatan Abdul Wahid Al-Makki, seorang tokoh gembong sesat, wong sasar. Dia mengatakan dalam bahasa Sangsekertanya, wong sasar songko Mekah, ya, orang sesat dari Mekah, Abdul Wahid Al-Makki. Nah, berarti dia gak mungkin menyoroti orang sesat di Mekah kalau gak pernah kesana. Itu analisa yang terkuat. Dan yang lebih tegas lagi, anti bid'ah. Dia bilang, mitroning sun, sami-sami niro muslim, anyegau bid'ah lan dolalah. Wahai kaum muslimin, kita ini sama-sama bersaudara, mari kita bersaudara, kompak mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Zaman dulu Sunan Bonang itu tegas. Yang hebat dia itu anti tawasul. Gak boleh tawasul kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau mau berdoa langsung kepada Allah, mau tobat langsung kepada Allah. Itu hebatnya. Nah itu nanti ditunggu. Mudah-mudahan antum panjang umur, anak panjang umur. Karena namanya umur, gak ada yang tahu. Bisa saja antum bapak ibu duluan daripada saya. Ya kan? Iya enggak? Bisa saja anak lebih akhir daripada saya. Iya enggak? Demikian, karena sudah jam 11 dan insya Allah, karena juga masya Allah ya, ini ujian terberat kajian. Mudah-mudahan tidak mengecewakan hadirin sekalian. Jauh-jauh hari, jauh-jauh hari udah siap saya pengen ngaji, jauh-jauh tempat kajian macet. Yang penting ikhlasun niyah, ikhlasul amal karena Allah. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.